Music Nostalgia. Menos Asik ye. Goyang dong. Adinda Audio Sound System. Aku memang belum beruntung, gagal dan selalu gagal lagi. Hatiku tetap tekan.